temaram, melindungi parasnya, tidak tertipu lingkar yang baru. Pelan-pelan diburu umatnya, tersudukan dan semua mencuat lebih terang. Lalu kami terbang, berangkat pelan, tengok keluar peradaban yang baru umatnya. Terselamatkan dan semua.